Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qil lana wa lima syekhina wa lisa'il muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di syair yang mana sekarang? Wa ma ziltu. Itu ya. Halaman berapa yang di Ta'liq wal Bayan, Refi? 380 yang mana, Refi? Ila amsali hadal kalam wa lihada kana hadal qailu indal mauti yanshudu wa yaqul. Itu ya. Ya. Demikian syair-syair itu, syair yang kemarin. Oleh karena itulah menjelang kematiannya penyair ini namanya Ibnul Farid. Jadi orang yang sesat juga, penganut sufi ekstrim. Ya. Dia ketika dia mati, dia bersyair lagi, Ibnul Farid ini. Ini orang yang sesat yang dikafirkan oleh banyak para ulama. Dia pun bersyair lagi ketika menjelang kematiannya. Inna kana manzilati fil hubbi indakumu ma qad lakitu faqad dayya'tu ayyami umniyatan zafarat nafsi biha zamanan wal yawma ahsibuha adghasa ahlami. Jika ya, in kana manzilati, jika kedudukanku fil hubbi indakumu, di sisi kalian kedudukanku, ya, fil hubbi dalam masalah cinta, dalam kecintaan di sisi kalian, maqat lagi itu seperti yang aku jumpai, ya, seperti yang aku alami, faqad dayya'tu ayyami, berarti selama ini aku telah menyia-nyiakan hari-hariku, umniyatan zafarat nafsi biha zamanan, ya, angan-angan yang selama ini diraih oleh jiwaku, ya, wal yauma ahsibuha adghasa ahlami, pada hari ini semua itu hanyalah angan-angan belaka. Baik, barakallahu fik. Ini ketika menjelang matinya, ya, dia mungkin sudah melihat, ya, malaikat, kehadiran malaikat, ya. Ya. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadha nadim lama hadarahul maut wa ra'al malaikata turidu qabda ruha. Ya, ini kata Syekh Shalih Fauzan. Si Ibnul Farid ini tatkala hendak mati, dia sudah melihat malaikat hendak mencabut rohnya, nyawanya. Ya, adrakal khata'. Maka dia sudah tahu kekeliruan dia. Wa annahu ala dalalin. Dia selama ini berada di atas kesesatan. Tapi penyesalan ini la yanfa'u dzalik. Enggak. Ya, enggak apa namanya? Enggak bermanfaat buat dia. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, kullu kafirin indal maut ya'tarifu bi kufrihi wa khata'ihi. Ya, semua orang kafir ketika hendak mati, dia tahu, mengakui kekufurannya, kekeliruannya. Lakin ma yanfa'u dzalik. Enggak bermanfaat. Ya, enggak bermanfaat sedikit pun. Tabarakallahu fikum. Ya Allah Ta'ala berfirman, walaisati taubatu lilladina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an la tuqbalu taubah, kata Syekh Shalih. Allah berfirman, bukanlah taubat itu, yaitu yang dilakukan oleh orang yang melakukan keburukan hingga kematian datang kepada dia, baru dia berkata, saya taubat sekarang. Itu enggak diterima. Fir'aun pun ketika tenggelam juga begitu. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihin banu Israel wa ana minal muslimin. Nah, Fir'aun pun mengatakan dia beriman. Sebagaimana Bani Israel beriman. Hal ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin, kata Allah. Baru sekarang engkau telah durhaka sebelumnya dan engkau termasuk orang-orang yang merusak. La tanfa taubatu waqtal ghurr. Nyawa di kerongkongan itu enggak bermanfaat. Tobat diterima selama nyawa belum ditenggor di kerongkongan dan selama matahari belum terbit di sebelah barat. Baik. Jadi Ibnul Farid ini mengisyaratkan penyesalan dia akan kekufuran dia, namun tak guna. tak guna. Fa innahu kana yadhunnu, ini sudah dibaca belum? Belum. Fadhal Rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala asyikhu rahimahullah. Fa innahu kana yadhunnu annahu huwa Allahu. Falamma hadarat malaikatullahi liqabdi ruhihi liqabid. Liqabdi. Hah? Liqabdi. Naam, liqabdi. Liqabdi ruhihi tabayyana butlanu ma kana yadhunnuhu. Wa qala Allahu ta'ala tabayyana butlanu. Butlanu, naam. Ma kana yadhunnuhu. Wa qala Allahu ta'ala subbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Fajami'u ma fis samawati wal ardi yusabbihu lillahi. Laisa huwa Allah. Allah. Laisa huwa Allah. Boleh juga. Ya, huwanya itu dhamir fasl. Boleh juga. Thumma qala ta'ala lahu mulku as-samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Wa fi sahihi Muslimin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi du'aihi Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil 'azim rabbana wa rabb kulli shay'in faliqul habbi wan nawa munzilut tawrati wal injili wal qur'ani a'udzu bika min sharri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un iqdi anni ad-dayna wa aghnini minal faqri waghnani minal faqri. Thumma qala ta'ala هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وفي موضع آخر وما بينهما مخلوق مسبح له وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. طيب. Kemudian Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menyatakan Ibn al-Farid ini ya. فَإِنَّهُ كَانَ يَدُنُّ أَنَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهَ. Ya, kalau huwanya dhamir fasl. Annahu kana ya yadhunnu annahu huwallahu. Ini huwallahu. Huwallahu. Dhamir fasl sekalipun dia khabar annahu. Nah, Ibn al-Farid karena dia punya keyakinan wahdatul wujud, semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah khaliq bukan makhluk, maka dia menyangka dirinya adalah Allah. Ya, diri dia adalah Allah. Falamma hadarat al-malaikatullahi, maka tatkala para malaikat Allah itu hadir. Ya, liqabdi ruhihi, untuk mencabut nyawanya. Tabayyana butlanu ma kana yadhunnu. Maka jelaslah di hadapan dia ya kebatilan, kekeliruan, kesalahan apa yang dia sangka sebelumnya. Dia sangka sebelumnya dia itu berada di dalam petunjuk. Ya, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka mereka di atas petunjuk. Ya dan billah. Nah, ini punya apa namanya? Syekh Al-Fauzan menyatakan dengan judul Tanbihul Ghabi ala Kufri Bani Arabi. Ya, Tanbihul Ghabi ke atas kekafiran Ibnu Arabi. Ya. Wa radda ala hadhihi al-mandhumah nasran wa allaqa 'alayha wa huwa matbu'un wa 'alayhi ta'liqun li Syekh Abdurrahman ya al-wakil wa huwa matbu', ya, mutadawal. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh, telah bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha aziz, perkasa dan bijaksana. Fajami'u ma fis samawati wal ardh yusabbihu lillah, maka segala yang ada di langit dan di bumi, ya, kalau menurut pemahaman wahdatul wujud, apa? Segala yang di langit dan di bumi adalah Allah, gitu kan? Ternyata yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Laisa huwa Allah. Ya, maka yang di langit dan di bumi itu ya bukan Allah. Apa sini? Jadi ayat ini mudah dipahami. Ayat ini subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil wal ard. Tarudu ala ahli wahdatul wujud, kata Syekh Al-Fauzan. Ini membantah, ya, penganut paham wahdatul wujud. Maninggalin kaula gusti. Ya, alladzina sabaqa dzikru madzhabihim, yang telah sebelumnya disebutkan madzhab mereka. Madzhab mereka, semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Hai barakallahu. Tasbih maknanya apa? Tanzih, mensucikan. Kullu syai'in fil samawati wal ard minal makhluqat yunazzihullaha. Semua, segalanya, makhluknya, ya, maupun jamadatnya, benda-benda matinya, pohonnya, ya, semuanya, tanahnya, itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala anil naqais wal uyub, dari segala macam sifat kurang dan aib celah. Hai barakallahu fikum. Maka ini membantah dengan sendirinya, ya, madzhab manunggaling kaula gusti ini. Allah taala berfirman, lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa al-awwal wal akhir wa zahir wal batin, wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Milik Allah lah kerajaan langit bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, Dia maha kuasa dan atas segala sesuatu, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, yang maha mengetahui, ya, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Tabarakallahu fikum. Fa huwa maliku hadhil asya, kata Syaikh Al-Fauzan. Laisa hiya huwa. Maka Allah lah raja dari alam semesta ini. Maka alam semesta ini bukan Allah. Ya. La yumkin ayyakunal maliku wal mamluku syai'an wahidan. Enggak mungkin yang namanya raja dan kerajaan yang dia kuasai sesuatu yang sama. Kan begitu. Ayat ini membantah pemahaman wahdatul wujud. Ya. Kok bisa raja dan yang dikuasai kerajaannya, rakyatnya adalah sama? Loh, kalau begitu buat apa raja dimuliakan? Sama kok. Kan begitu. Ya. Taibar kalafik. Ya, maka jelas perbedaan antara raja dan yang dikuasai. Allah lahu mulkus samawati wal ard. Fasamawati wal ard wa man fihinna ghairullah. Maka berarti langit, bumi dan semua yang ada di langit bumi itu bukan Allah. Allah yang menguasai langit dan bumi. Berarti semua yang di langit dan di bumi itu bukan Allah. Ya, ini mudah sekali. Makanya sebenarnya syubhat dari pemahaman wahdatul wujud itu syubhat yang enggak terlalu berat, ya. Mudah, ya, dipahami itu. Anak kecil insya Allah bisa bantah. Di kunci Paris dari dalam bisa enggak Paris? Cabut kunci luarnya. Ya. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan doa, Allahumma rabbas samawati sab'. Tuh, lihat, perhatikan, ya Allah Rabb langit ketujuh. Rabbal arsil azim, Rabb arsy azim. Ya. Hey, kalau Allah Rabb berarti yang lain makhluk, marbut. Ya. Rabbana, lihat, Rabb kita, Rabbakulli syai, Rabb segala sesuatu. Faliqal hubbi, habbi, ya. Allah lah yang menumbuhkan biji-bijian. Wa nawa, ya, munazzilut Taurah wal Injil, yang menurunkan Taurat, Injil wal Quran. A'udzubika min syarri kulli dabbatin. Aku berlindung pada Engkau dari segala kejahatan makhluk. Yang akhidun binasiyatiha, Engkau pegang ubun-ubunnya. Antal awal falaysa qablaka syai', Engkaulah, ya, yang awal, yang pertama, sehingga tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Wa antal akhir, falisa ba'daka syai', engkau lah yang akhir. Tidak ada sesuatu apapun setelah engkau. Wa antal zahir, falisa fawqaka syai', ya, engkau lah yang zahir, tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Wa antal batin, falisa dunaka syai', ya, engkau lah yang batin, sehingga tidak ada sesuatu yang ya yang syai', apa namanya, falisa fawqaka, tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Kalau yang batin, falisa dunaka syai', tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Ya. Iqdi anni addi addaina, ya Allah, lunasilah hutangku. Wagnini apa wagnani? Wagnini. Itu di antum apa? Pakai hamzah wasal enggak? Apa hamzah qata? Wa agnini berarti. Wa agnini minal faqri. Dan hindarkanlah aku dari kepakiran. Hai. Kemudian summa qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman. Jadi ini jelas ya, syahidnya mana? Hah? Rabba samawati was rabbal arsy, rabba kulli syai. Ini jelas. Ya, enggak ada samar lagi sedikit pun. Hai, barakallahu fikum. Huwal awwal wal akhir. Wadzahir wal batin. Al-awwal laisa qablahu alladhi laisa qablahu syai. Akhir laisa ba'dahu syai. Zahir laisa fawqahu syai. Batin laisa dunahu syai. Ya, taib. Ayat ini jelas menunjukkan perbedaan antara khalik dan makhluk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Walladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa wallahu bima ta'maluna basir. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit, dan dia bersama kalian dimanapun dia berada. Sifat ma'iyah amah, ya, sifat ma'iyah yang maksudnya yang bersama makhluk, dari sifat ma'iyah Allah adalah ilmu Allah, pendengaran Allah. Ya, kalau ma'iyah khosah bukan cuma ilmu pendengaran, tapi apa? Nusrah, pertolongan, ta'yid, pendokong, apa namanya, sokongan. Taib. Kemudian ya, wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Kemudian ya, Syekh Ibn Taimiyah menjelaskan fadzakara anna as-samawati wal arda wa huwa fi mawdi'in akhar. Allah menyebutkan bahwa langit dan bumi itu di tempat yang lain. Wa ma bainahuma, ya, disebutkan lafaz, dan apa-apa yang ada di antara keduanya itu adalah makhluk musabbih, ya, makhluk Allah bertasbih kepada Allah. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla syai, Allah juga mengabarkan bahwasanya dia mengetahui segala sesuatu. Ini jelas ya, ya. Terus lanjut. Coba harga. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa amma qawluhu wa huwa ma'akum aynama kuntum, falafdhu ma'a la yaqtadi fi lughatil arabi ay yakuna ahadu syai'aini mukhtalitan bil akhari. Qaulihi taala ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qawluhu ta'ala Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Wa qawluhu ta'ala walladhina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Wa lafdhu ma'a ja'at fil Qur'ani 'ammatan wa khassatan. فالآمة في هذه الآية وفي آية المجادلة Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allah bikulli shay'in 'alim. Faftatahal kalamu bil ilmi wa khatamahu bil ilmi wa li hadha qala ibn Abbas wa ad-Dahhhak wa Sufyan ats-Tsauri wa Hab wa Ahmad ibn Hanbal huwa ma'hum bi ilmihi. Wa amma al-ma'iyatul khassatu fa fi qawlihi ta'ala inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun wa qawluhu ta'ala li Musa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wa qala ta'ala iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa ma'a Musa wa Haruna duna Fir'auna wa ma'a Muhammadin wa sahibihi duna Abi Jahlin wa ghairihi min a'da'ihi wa ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinuna duna zalimin al-mu'tadin. Terus falau kana ma falau kana ma'na al-ma'iyyati annahu bi dhatihi fi kulli makanin tanaqada al-khabarul al-khasu al-khasu wal khabarul 'amu bal al-ma'na annahu ma'a ha'ula'i bi nasrihi wa ta'yidihi duna ula'ika wa qawluhu ta'ala wa huwa alladhi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah ay Huwa ilahun man fis samawati wa ilahu man fil ardi. Kama qala ta'ala walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa kadzalika qawluhu ta'ala wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard kama fassarahu ulul ilmi kal imami Ahmad ghairi wa ghairihi annahu al-ma'budu fis samawati wal ardi. Terus wa ajma salaful ummati wa a'immatuha anna rabba ta'ala ba'i'un min makhluqatihi yusafu bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu alaihi afdalus salati wa akmalus salami min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqifin wala tamthilin yusafu bi sifatil kamali duna sifatin naqsi wa ya'lamu annahu subhanahu laisa kamithlihi syai'un wala kaqawlihi fi syai'in min sifatil kamali kama qala Allahu ta'ala qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala ibn Abbasin radhiyallahu anhu As-samadu al-alimu alladhi kamula fi ilmihi wa al-azimu alladhi kamula fi azamatihi al-qadiru al-kamilu fi qudratihi al-hakimu al-kamilu fi hikmatihi as-sayyidu al-kamilu fi su'didihi wa qala ibn Mas'udin wa ghayruhu radhiyallahu anhum huwa alladhi la khawfa lahu wal ahadu alladhi la nadhira lahu fasmuhu as-samadu yatadammanu tisafahu bi sifatil kamali wa nafyan naqaidi anhu wasmuhu al-ahadu yatadammanu ittisafahu annahu la mithla lahu wa qad basatna al-kalama wa qad basatna al-kalama ala zalika fi tafsiri hadhihi surati wa fi kauniha ta'dilu sulus al-Qur'ani wallahu a'lamu. Bagaimana tadi harga? Wa huwa ma'akum. Ya, adapun firman Allah wa huwa ma'akum dan dia bersama kalian, ini dijelaskan falafdu ma'iyah la taqtadi fi lughatil Arab ayyakuna ahadu syai'ain mukhtalitan bil akhar. Ya, tidaklah berkonsekuensi mengharuskan dua hal itu bercampur, membaur satu sama lain. Tidak demikian. Orang Arab mengatakan, ya, sirtu wal qamara. ya, wawnya waw ma'iyah, sirtu wal qamar. Memangnya dia dan saya, kan artinya saya berjalan bersama bulan. Memangnya dia dan bulan itu apa namanya nempel begitu? Ya, kan enggak ada yang memahami begitu. Ya. Enggak ada yang memahami demikian. Enggak ada namanya ma'iyah. Makanya sering dikatakan ana ma'aki misalkan. Ya, misalkan siapa? Ibu antum ya. Antum jomblo semua nih. Beli istri, anugerah enggak ada kan? Nah, anak antum apa namanya? Ibu antum rindu. Antum bilang, "Nam ummi ana mushtaqun ilaiki. Ana ma'aki." Ya. Ana ma'aki, aku bersama engkau. Mana ibunya di pulau sana? Dia di Tambun City. Ya. Gimana ma'aki? Nah, ma'iyah itu enggak selalu ada namanya bercampur mukhtaliton. Nah, itu enggak demikian. Ya, sama seperti firman Allah, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah pada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang shadiq. Ya. Baik. Yaitu maksudnya apa bersama orang-orang shadiq? Kata Syaikh Shalal Fauzan, kunu ma'ahum fil aqidah. Bersama mereka, jadilah engkau bersama mereka dalam hal akidah. Sama. Kunu ma'ahum fil mahabbah, kunu ma'ahum fid din. Walau anta fil masyriq wa hum fil maghrib. Sama. Jadilah anda itu agama anda sama dengan mereka. Walaupun anda di timur, ya, yang shadiqin itu di barat. Anta ma'ahum berarti anda bersama mereka. Anta ma'a shadiqin fi ayyi makan, dimanapun anda berada. Ini ma'iyah. Ya, la taqtadi mukhalathah, tidak mengharuskan adanya percampuran. Idza kana bainal makhluqain. Ini apabila dua makhluk demikian. Ya, ini kan antara dua makhluk. Jadilah engkau bersama orang yang shadiqin. Shadiqin di barat, antum di timur. Antum dan orang-orang shadiqin sama-sama makhluk. Kata Syaikh Shalih Fauzan, fa kaifa bil khaliq? Gimana coba ceritanya dengan Allah yang Maha Khaliq? Hah, antara makhluk dan khaliq. Ya, yakni la takunu ma'a shadiqin illa idza kanu bi janibika. La takunu ma'a shadiqin walau anta fil masyriq wa hum fil maghrib. Ya. Fil madhabi wal din wal akhirah wal mahabbah wan nusra wal muwalah adama. Ini jelas ya. Kalau kita sama dengan orang-orang shadiq, walaupun orang shadiq itu di barat, dalam hal akidah, agama, kecintaan, kita loyalitas, kita sama seperti mereka, maka kita bersama mereka. Ya. Sama kayak sekarang nih, si Abu Janda lagi ditekan, mau diadili. Nah, ada orang-orang gila yang mau menolong dia, yang respect kepadanya, stand with Abu Permadi Arya, Abu Janda. Ya. Kami bersama Abu Janda. Padahal yang bersama Abu Janda itu di mana gitu? Di daerah Abu Jandanya lagi nyangsang di Jakarta. Hah? Bersama, iya. Dalam hal sama akidahnya. Sama kufurnya. Ya. Itu bersama itu. Dulu Ahok di demo, mau dipenjara gara-gara ya, ucapan dia terhadap kalamullah. Ya, orang-orang I stand with Ahok. Tagar di media sosial. I stand with Ahok. Apa itu artinya? Hah? Saya bersama Ahok. Saya bersama? Berdiri bersama Ahok. Ya. Apa kita bilang, mas, kamu bareng sama Ahok berduaan gitu nempel? Pasti dia bilang, bukan begitu maksudnya. Sikap saya seperti Ahok. Itu. Nah, paham sini ya? Dari orang-orang yang stres bela Ahok, bela Abu Janda. Ya. Maka itu enggak ada di bahasa manapun yang namanya ma'iyah, kebersamaan mesti nempel, itu enggak ada di bahasa manapun. Sesama makhluk aja enggak mengharuskan, enggak berkonsekuensi nempel kalau dikatakan saya bersama dia. Apalagi antara makhluk dengan Khalik, dengan Allah. Lebih-lebih lagi. Ya. Bisa dipahami sini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Muhammad adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang bersamanya, itu para sahabat. Walladzina ma'ahu. Ya, sawa'un alladzina fi asrihi, wahumus sahabatuhu, au alladzina taba'uhu ila antaku masa'atu. Ya, kata Syaikh Shalih Fauzan, siapa itu orang-orang yang bersama Rasul? Apakah itu sahabat yang hidup di masa beliau? Atau orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Itu namanya walladzina ma'ahu ma'an nabi, dan Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersama nabi, asyidda'u alal kufar, sangat kencang keras terhadap orang-orang kafir. Muhammad bainahum, yang terbalik. Ya, ini manhaj sahabat. Mana berikutnya lagi? Walladzina amanu min ba'di wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersama kalian, maka mereka itulah golongan kalian. Ya, mereka itulah bagian dari kalian. Perhatikan. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum. Ini yasmal man kana fi waqti nuzulil Qur'an wa yasmal man ya'ti ila an taquma sa'ah. Fal mu'minun ba'duhum ma'a ba'din. Kata Syekh Shalih Fauzan, ayat ini mencakup ya orang-orang yang mereka ada di waktu Al-Qur'an itu turun di masa sahabat, dan juga mencakup orang-orang yang datang nanti sampai hari kiamat. Yang namanya mukmin, sebagian mereka satu sama lain itu sama. Ya. Walabdu ma'a ajatil Qur'an amah. Dan kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, lafdul ma'a ja'at fil Qur'an ammatan wa khasatan. Yang namanya lafad ma'a bersama disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk umum maupun khusus. Ya, baik. Perhatikan, kata Syaikh Shalih Fauzan, ja'at al-ma'iyyatu fil Qur'an ammatan. Nah, ini yang ammah, umum, ma'iyyah. Sebagaimana firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya Allah bersama orang mukmin, orang kafir, orang fasik, orang durjana, orang taat, dimanapun mereka berada dalam sisi ilmu Allah. Allah mengetahui mereka, mendengar mereka, melihat mereka. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabihum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adana min dhalika wa la aktsaru wa illa huwa ma'ahum aina ma kan. Yang Allah firmankan. Ada orang yang berbisik, melainkan Allah yang ketiga. Ya. Yang berbisik tiga, Allah yang keempat. Berbisik empat, Allah yang kelima. Ya, wa huwa ya. Wala adana min dzalika wala aktsara, tidak kurang dari atau lebih dari itu, illa huwa ma'ahum, melainkan Allah bersama mereka. Pengetahuan Allah. Ini ma'iyah amah lil mukminin wal kufar. Bimana anallaha yuhsi amalahum, yang maknanya Allah menghitung amal mereka. Allah mengetahui mereka, melihat mereka. Mereka melakukan apapun, mendengar ya'lamuha, Allah mengetahuinya, Allah mendengar ucapan mereka. Fahuwa ma'al jami. Ini ma'iyah ini maka Allah ma'iyah, sifat ini ma'iyah ini bersama semua. Wa ma'iyah khasah, wa ma'iyah khasah itu bil mu'minin. Sifat kebersamaan yang khusus itu bersama kaum mukminin. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang bertakwa dan berbuat ihsan. Ya. Allah berfirman pada Musa dan Harun, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Aku bersama kalian berdua. Aku mendengar, aku melihat. "Wa alamu annallaha ma'al muttaqin, ma'al innallaha ma'as sabirin." Allah bersama orang bertakwa, bersama orang sabar. Nah, kalau ma'iyah ini bukan sekedar ma'iyah khas amah tadi. Ya, ilmu Allah, tapi nusrah, ta'yid, taufik. Fahuwa ma'ahum binusratihi wa ta'yidihi wa hibdihi. Ya, itu. Maka Allah bersama mereka dengan penjagaan Allah. Nusrah, pertolongan Allah, pertolongan dari Allah. Baik, balik lagi. Fal'amatu fil hadil ayah. Wahuwa ma'akum ma'inama kuntum, itu maksudnya. Wa ma fil ayatil mujadalah, adapun lihat mujadalah, mayakunu min najwa salasatin illahu wa rabi'uhum, itu maksudnya. Tidaklah berbisik ya antara tiga orang melainkan orang keempat, wala khamsatin illahu wa sadisuhum, tidaklah berbisik antara lima orang melainkan Allah yang keenam. Ya, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, mayakunu min najwa salasatin illahu wa rabi'uhum. Berarti kan Allah membuka ayat ini dengan ilmu. Alam tara annallaha ya'lamu. Ya. Baik, sampai Allah tutup ayat ini, innallaha bikulli syai'in alim. Faftatahal kalam bil ilmi. Allah membuka pembicaraan tersebut dengan ilmu. Wah, dan juga Allah mengakhirinya dengan ilmu. Walihada, oleh karena itulah berkata Ibn Abbas dan Dhahhak, Sufyan Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, wa ma'ahum bi ilmihi. Ya, Allah bersama mereka bersama ilmu Allah. Nah, adapun ma'iyah khosoh. Ya. Ma'iyah khosoh kebersamaan yang khusus yang Allah sebutkan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa dan berbuat kebajikan. Innani ma'akum asma'u wa ara, aku bersama kalian berdua Musa Harun. Aku mendengar dan aku melihat. It yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Allah berfirman pada Nabi dan Abu Bakar, ya, ketika tentang Nabi dan Abu Bakar, ketika Nabi berkata kepada temannya itu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau sedih, Allah bersama kita. Ya, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Yakni an-nabiyya wa Abu Bakrin as-Siddiq. Itu maksudnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar as-Siddiq. Ya, fahuwa ma'a Musa wa Harun duna Fir'aun. Dan Allah bersama Musa, Harun bukan bersama Fir'aun dalam ma'iyah khasah. Kalau Allah bersama Fir'aun, ma'iyah apa? Ray. Amah apa khasah? Amah. Wa ma'a Muhammad wa sahibihi Abu Bakar duna Abi Jahlin wa ghairihi min a'daihi. Allah tidak bersama Abu Bakar dan tidak bersama Abu Jahal dan yang lainnya dari kalangan musuh-musuh Allah dalam ma'iyah amah, tapi hanya ma'iyah khosoh. Itu maksudnya. Ya. Mana berikutnya sekarang? Wama alladzina amanu wama alladzina taqaw walladzina hum bi muhsinuna duna dzalimin almu'tadin. Allah bersama orang-orang berbuat ihsan, bertakwa, bukan bersama orang-orang yang berbuat zalim, melampaui batas. Ya, falau kana ma'nal ma'iyati annahu bi dzatihi fi kulli makan. Nah, seandainya kebersamaan ma'iyah tadi diartikan zatnya berada di mana-mana, maka niscaya khobar yang khusus dan yang umum saling berbenturan, saling tanakut. Ya, saling tanakut antara khobar umum dan khobar khusus. Ya, sebagaimana ini dikatakan oleh kaum hululiyah, maka akan kontradiksilah khobar umum, ya, yaitu ihatoh bil khalq, Allah mencakupi, meliputi seluruh makhluk, dan khobar khusus akan inayah Allah terhadap kaum mukminin. Ya. Maka tentu Allah Abu Jahal akan berkata, "Naam huwa ma'i." Kan begitu. Ya, innallaha ma'ana. Naam kata Abu Jahal, "Huwa ma'i." Huma ma'i. Naam. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Bal makna annahu ma haulai binasrihi wa ta'yidihi wa dunada ulaika. Maknanya Allah bersama mereka itu dalam pertolongan, dukungan bukan untuk mereka, untuk para sahabat, orang beriman, ya, duna ulaika. Nah, bukan bersama mereka orang-orang musyrik. Huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Dialah Allah ilah. Ilah itu ma'luh. Ma'luh itu ma'bud. Dialah yang disembah di langit dan dialah yang disembah di bumi. Ya, kalau orang-orang hululiyah meyakini tuh dalilnya itu Allah di langit dan di bumi, berarti di mana-mana. Padahal Allah itu ilah ma'luh, yang disembah yang di bumi, yang disembah dan di langit. Ya, walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang memiliki sifat yang maha tinggi dan bumi dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya, demikian yang ditafsirkan oleh Imam Ahmad. Ya. Ditafsirkan oleh para imam-imam, semisal Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya dia ma'bud. Ya, ilah itu ma'bud fis sama'i fis samawati wal ard. Wajma salaful ummah, dan para salaful ummah ini telah berijma, ya, berijma yaitu berkonsensus, ala anna rabbakul ta'ala ba'inun min makhlukatih, bahwa Allah Rabb ta'ala itu terpisah dengan makhluknya. Yusofu bima sadaqa bihi nafsah, Allah disifati sesuai dengan apa yang Allah sifati untuk diri sendiri. Wabima wasafa bihi rasuluh, dan yang disifati oleh Rasulnya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. tanpa ada tahrif penyelewengan, tanpa ada ta'til penolakan, tanpa ada takhif memikirkan bagaimana bentuknya, dan tanpa ada tamsil menyerupakan dengan sifat makhluk. Ya. Yusufan yusofu bisifatil kamal. Yusofu bisifatil kamal duna sifatil tanakus. Ya, disifati dengan sifat kamal, bukan dengan sifat yang curang, yang kurang. Wa ya'lamu annahu laysa kamitslihi syai'un fis sama'i fi sifatil kamal kama qala ta'ala qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dan harus diketahui tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah, dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan perkataan Allah di dalam sifat-sifat kesempurnaan. Ya, sebagaimana berfirman, katakanlah Allah Maha Esa. Ya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad. Ya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu setara dengannya. Ya. Baik, Ibnu Abbas berkata, As-Samad al-Alim alladzi kamula fi ilmi. Kata Ibnu Abbas, As-Samad artinya yang maha mengetahui, yang sempurna pengetahuannya. Ini kata Ibnu Abbas. Al-Azim alladzi kamula fi adamatihi. Al-Azim ialah yang maha sempurna keagungannya. Al-Qadir al-Kamil fi kudratihi. Al-Qadir ialah yang maha sempurna kemampuan dia. Al-Hakim al-Kamilu fi hikmatihi. Al-Hakim ialah yang sempurna kebijaksanaan dia. Ya. Fi su'didi. Nah. Lagi sekarang ya, udah ya. Qala Ibnu Mas'ud wa huwa alladhi la jawfa lah. Kata Ibnu Mas'ud, ya, walladzi la jawfa lah wal ahad alladzi la yanadhira lahu. Ya, As-Samad adalah tempat bergantung yang dan tempat meminta yang tidak memiliki celah, sedangkan al-ahad yang Maha Esa yang tidak memiliki ada tandingannya. Ya, wasmuhu As-Samadu, maka namanya As-Samad itu yatadammanu insafahu bi sifatil kamal. Ya. Ya, maka nama As-Samad itu mengandung makna berupa menetapkan sifat-sifat sempurna. Wa nafi tanaqus indahu, dan menafikan segala kekurangan dari darinya. Ya, anhu wasmuhu ahadu yatanamanu ittisalu ittisafuhu annahu la mislalahu. Kemudian waqad basatna, dan telah kami paparkan secara panjang lebar, ya, al-kalam pembahasan ini ala kalam ala dzalika fi tafsiri hadhihi surah, di tafsir surat ini, fi kauniha ta'dilu sulusul lail, ya, yang nilainya itu setara dengan sepertiga Quran, seluruh Quran. Tak cukup sepertiga dari seluruh Quran. Subhanakallah, syadu ala ilaha.